Kunyit merupakan salah satu rimpang yang sangat tinggi atau bisa memicu tubuh kita untuk mengaktifkan namanya gen awet muda. Pada pagi hari ini saya mau bahas tentang kunir putih, Bun. Bahkan mungkin banyak beberapa di antara atau bunda-bunda atau teman-teman sekalian yang belum tahu bentuknya kunir putih ya. Nah, di sini kunir putih itu seperti ini ya, Bun. Jadi seperti kencur, tapi kecil-kecil dan satu-satu gitu. Dia teksturnya itu lebih lunak. Nah, seperti ini. Ada satu lagi yang berwarna putih juga, tapi bentuknya seperti kunir yang oranye itu. Itu namanya temu mangga. Jadi, kadang-kadang itu banyak yang salah persepsi antara kunir putih dan temu mangga. Nah, Bunda, di sini saya mau bikin ramuan yang terbuat dari kunir putih. Untuk manfaatnya sendiri ya, Bun. Manfaatnya salah satunya untuk pencernaan. Jadi kalau seandainya ada yang kurang lancar dalam pencernaan, misal BAB-nya kurang lancar, bisa mengkonsumsi ramuan kunir putih. Kemudian sebagai antibakteri. Antibakteri dan antimikroba. Sebagai juga anti alergi. Dan untuk yang mempunyai penyakit mah. Kemudian bisa juga untuk peradangan. Dan beberapa juga ada yang ikhtiar untuk kanker. Kebetulan saya sendiri juga mengkonsumsi ini ya, Bun. Saya mengkonsumsi ini salah satunya untuk pencernaan saya yang kebetulan agak bermasalah. Nah, bersamaan dengan saya minum ini itu, 5 hari sebelumnya kaki saya itu kondisi kesleo. Jadi sebelah kanan itu, bagian punggung kaki itu sakit, Bun. Jadi kalau buat jalan itu pincang. Itu hari kelima saya minum ini. Dengan maksud tidak untuk mengobati kaki saya ya, Bun, tapi untuk terapi memperlancar pencernaan saya. Saya minum di malam hari waktu buka itu, jadi sebelum tidur, dan pagi hari waktu sahur sebelum imsak itu. Jadi baru 2 kali minum. Entah karena ramuan ini atau karena kebetulan ya, Bun. Jadi paginya itu kaki saya sudah nggak sakit lagi. Yang tadinya 5 hari sebelumnya itu sudah saya kasih kayak balsam counter pain, kayak gitu. Sudah saya kasih air garam, sudah saya kasih air es, itu nggak sembuh-sembuh. Nah, secara kebetulan atau bagaimana saya konsumsi ini, alhamdulillah sudah tidak sakit lagi dan bisa berjalan normal. Saya ambil 7. Saya ambil 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini. Saya ambil 7. Mau saya iris-iris ya, Bun. Jadi, untuk caranya itu bisa diseduh pakai air panas, kemudian didiamkan, langsung diminum. Bisa juga dimasukkan atau direbus di air mendidih sebentar, 1 menit gitu juga bisa. Tapi ada juga beberapa yang kunir putih ini di blender, kemudian diambil sarinya, jadi dalam kondisi mentah. Kalau kondisi mentah, kayaknya saya belum mau coba ya, Bun. Jadi saya mau coba yang seperti ini, mau pakai yang seperti ini, kemudian diseduh air panas. Nah, seperti ini ya, Bun. Seperti ini, setelah diiris, bisa diseduh dengan air panas. Kemudian ditutup. Nah, ditunggu kurang lebih 15-20 menit, bisa diminum airnya. Untuk jumlah yang digunakan sesuai selera ya, Bun. Tapi ya asalkan tidak terlalu banyak. Kalau untuk takaran segini, kenapa saya menggunakan 7 buah kunir? Karena kalau bahasa Jawa itu pitu itu, 7 itu kan pitu. Pitu itu pitulungan atau bahasa Indonesianya pertolongan. Jadi ya semoga bisa untuk mengobati penyakit dan ikhtiar beberapa macam penyakit. Kurang lebih seperti itu ya, Bun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.